Saat bangun dari sujud tahiyat untuk menuju berdiri, apakah ada dalil harus mengepalkan tangan saat bangun? Ya, kalimat harus tidak ada ya harus. Kalau kalimat apakah ada dalil disyariatkan mengepalkan tangan? Ada dalilnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Sebenarnya kalau bangun di terbuka saja, tidak perlu dikepalkan.